Misalnya ana sahabat sugih, takokane sepundi? Yas'aluna kama za yunfikun. Nabi kula niku sugih. Duit kula tak kekno sinten. Saiki ora ngarep wong sugih ngaku sugih. Lho sahabat kok takok mlete lho, sing sugih takok yas'aluna kama za yunfikun. Kanjeng Nabi kula niku sugih. Tak kekno sinten duit kula. Jadi kanjeng Nabi ya kekno keluargamu kekno ngene-ngene. Wonten male tolkhanu sahabat sugih. Duwe kebun kurma paling apik. Baru ngoten ayat lantana alul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Langsung disedekah. Engko sing pakar astronomi, pakar falak, pakar perbintangan takok Nabi yasalunaka anil ahillah. Engko sing wong wedok ngalami haid yasalunaka anil mahid. Saiki ora wong sowan kiai ini ben sugih, ben utangi iso kesahur. Engko iki dhewe utang ora iso nyaur. Kurang ngerti takok iki nyang ngono. Sebut iku utang kula kata ora iso nyaur. Aku lah ora iso nyaur utangku cek kurang ae padha. Lah sebut iku supaya kula sugih. Aku dhewe ora sugih. Lah wong sing sowan nggo mobil yo donga sugih lho kiai ini sudah motor ra duwe kok tetep ngek ijazah. Mestine kiai ini sing duwe ijazah sing sowan iku ora urusan sugih pinter sampean sampean rene sing nggo mobil. Aku terima sepeda motor tuh. Nak carane tahajud pinter kula, wong kula kiai. Dene nak carane golek duit pinter jeneng jeneng. Dadi jenengan ngijazahi kula carane golek duit, sampean tak ijazahi urusan tahajud. Niku barter jeneng. Ora, oh, tetep ora duwe duit kok ngijazahi wong sing luwih duwe. Waktu kali kok ning pondok Joko tuwa ngijazahi dunya mahabbah. Ngene dhewe nganti Joko tuwa iku ora payu. Tetep wae ngedaro donga napa? Mahabbah. Pengasihan lho. Iku pekarepe iku piye? Tunggale dukun tombok wonten. Ngene dhewe ora sugih disuwani gula 5 kilo seneng kok nebak nomor. Ana nah, roh nomere dhewe ditombok dhewe. Wong hadiah 2 miliar. Zaman SDSB niku sak miliar. Ana dukun-dukun sing omahe riyet kok dipercaya. Lah anake roh nomere dhewe ora ditombok napa? Ini penting kalau aturakan ya. Jadi semenjak ngaji ini sampai mulai berpikir gimana bisa menyumbang Islam dimulai dari bentuk zuriatan apa? Thayyibah. Ini dimulai dari al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Itu dawuh Kanjeng Nabi ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat. Kuat tuh bisa kuat secara visi, secara fisik, secara intelektual, kuat secara visioner. Itu khairun wa ahabbu ilallah. Karena kena didu. Orang mukmin yang kuat secara visi, secara intelektual, secara materi kena didu. Kena didu mek wong dolim sing kuat juga. Jo sampai dadi wong mukmin ha. Duka nderek niki takoki. Milih presiden sapa ora iso nentokno. Kita harus pakai ketentuan tadi sing menurut sampeyan mendekati dengan kriteria keislaman. Ya keislaman cara sampeyan. Ya Islam macam-macam lah bentuknya. Stabilitas nasional ya Islam. Jilbaban ya Islam. Kok ngukurnya jilbab toh? Ini radil. Islam itu apakah jilbab toh? Urusan kekuatan Islam itu ada jilbab toh? Ini radil. Urusan jilbab itu gara-gara kak orang karuman. Ini jenisnya mendiskreditkan. Kalau ini radil. Proranya itu ya Islami. Termasuk Islam itu ya nyarano itamun fiyaumin dimas. Paham gimana kalau terusakan ya. Sing menyangkut yaumanat ukulla umna simbi imamihim. Ini saya menyangkut. Ini ganti bakasan. Ini ikir untuk santai. Ini urusan akhirat. Ayat ini yang kemudian dipakai dalil para ahli thariqah, para tokoh syariat untuk supaya punya sanad. Ini kalau bahan ini. Ayat ini dipakai dalil para mursyid, para ulama, rata-rata itu disebut sanad. Ini disebut apa? Sanad. Utau silsilah ya. Sebab niku semua thariqah mu'tabaroh, semua pondok sing salaf niku mesti gak ada sanad. Nggih kados kula saking bapak kula dugi Mbah Dula, Mbah Arwani ngantos Mbah Munawir ngantos Kanjeng Nabi misalnya sanad Quran kula, misalnya sanad kitab kula nggih kula dugi Memun Mbah Zubair terus Mbah Fakih Mas Kumambang terus dugi Pak Mahfud Termas dugi Sayyid sinten sing aran Yana niku Abi Bakar napa Sato terus muridnya sinten Sayyid Zaidi Dahlan misal. Ya sampai ke Kanjeng Nabi. Dalam thariqah juga gitu, semua mursyid juga punya sanad sampai Syekh Hasan Asadali apa sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau sampai Syekh Bahauddin jinten anak sedang. Sampai ada pepatah man ta'allama bila syekhin fa syekhu napa setan. Orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Niki nggih penting nggih. Memang kesalahan intelektual kampus itu tidak mempedulikan guru tanpa sanad, hanya mengandalkan buku. Itu untuk konteks keislaman itu tidak benar. Kecuali kalau ilmu sains murni ya, kayak kedokteran, kayak astronomi itu tidak apa-apa. Tapi kalau konteks keislaman itu tidak bisa, harus dengan guru. Karena kalau konteks keislaman pakai buku, sekarang itu era global. Era global itu ada Islamic studies, kajian apa? Islam. Di barat itu banyak profesor Katolik, tapi ahli Islam. Di Eropa banyak pakar keislaman, tapi non Muslim, karena sekarang sudah Islamic studies, jadi Islam dianggap kajian. Sama seperti kita juga tahu Bible, tahu Barnabas, kalau piambak gak sering mau coba Bible, mau coba Barnabas, saya juga sering mau coba buku-buku non Quran gitu. Tapi kan kita sebagai studies, sebagai perbandingan, sebagai kajian. Ini ulama dulu juga sering baca Injil, ulama-ulama tentu ya baca Injil, karena mereka adalah akademisi, apa? Akademi. Sama, sekarang tokoh-tokoh pendeta juga baca Quran, baca terjemahan apa? Sampai teng McGill, teng Kanada, wonten jenis Islamic Studies. Di situ yang sekolah ya, biasa mengkaji Quran, wonge ya rasolat. Karena sudah kajian apa? Islam. Jadi teng barat itu biasa, profesor Islam. Maksudnya profesor tentang Islam, orang kok agamanya apa? Lho enggak itu, kalau sekarang di era akademik, kalau biasa, seminar kalian rektor, apa? Kristen, dia rektor di Universitas Kristen seminar. Dia biasa tanya jawab urusan Quran. Ya apal deh. Sama seperti kita juga baca Barnabas, baca Injil ya sama. Karena sudah menjadi kaji. Nah, kalau tentang keislaman itu sampean percaya tulisan-tulisan buku, marawan tulisan ini ditulis oleh mereka yang tidak punya tanggung jawab terhadap apa? Islam. Padahal mereka meyakinkan ketika ngomong tentang apa? Islam. Nah sekarang yang setengah banyak keblinger kan gitu, banyak mahasiswa muda yang belajar Islam di kampus. Kemudian rujukan mereka adalah buku-buku yang dikarang oleh profesor keislaman, bukan profesor Islam, profesor keislaman. Tanya terus ada wacana bahwa Nabi di Madinah itu sebagai pemimpin neraka. Sehingga Madinah dianggap negara Islam. Lah berat. Nah, keyakinan ulama, Nabi itu tidak pernah menjadi pemimpin negara. Nabi itu ya pemimpin agama. Beliau di dunia, maka beliau juga memanage urusan apa? Dunia, urusan negara. Tapi beliau tidak pernah berstatus sebagai pemimpin negara. Beliau itu beda sekali. Contohnya begini, beda sekali itu. Negara paling apapun itu tidak akan menjadikan sholat lima waktu sebagai kewajiban negara. Yang menjadikan sholat lima waktu sebagai kewajiban hanya khas agama. Ini hanya khas apa? Agama. Sementara Nabi mewajibkan sholat lima waktu. Bahkan Nabi mewajibkan secara jamaah. Sampai Nabi sering ngendikan orang-orang yang tidak jamaah mau sabakah. Tapi karena anak-anak ini belajar Islam di kampus, yang mereka dengar malah versi begini. Nabi adalah tokoh agama yang toleransi di Madinah bertetangga dengan Yahudi Nasrani dan Nabi berhubungan secara baik. Dia tahu, sama nak sering berhubung mesti kasih mereka nak nyifati Nabi itu apa? Toleransi, cara bertetangga dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau versi ulama, ya sama. Memang secara sejarah Nabi di Madinah itu ditonggo Yahudi, ditonggo Nasrani. Tapi versi tiang ulama mestinya ten. Nabi sering berdiskusi dengan orang Yahudi Nasrani tentang kebenaran kitab-kitab Samawi. Mana yang masih asli, mana yang sudah yuharrifunal kalimah, mawadi, yang sudah ditakhrif, yang sudah dirubah. Tapi kalau pandangannya Islamic Studies, enggak. Nabi bagi kekuasaan dengan non-Muslim di Medina. Sehingga ada area Muslim, ada area non-Muslim. Itu beda sekali, cara pandang apa? Beda sekali. Sehingga akibat dari itu adalah jebolan kampus rata-rata cenderung sekularisme. Berpaham apa? Sekularannya melihat agama hubungannya dengan non-muslim saja. Santri cenderung pasif. Kancanan orang pada santri ini yang ngelirak arwah. Akhirnya pada ra bener ya, kalau sudah begitu pada ra bener ya. Karena apa itu tadi? Belajarnya tanpa apa? Pokoknya dia baca buku, dianggap itu rasional, dianggap itu menggairahkan, menarik, diikuti. Sebab itu penting. Ya wa manat uqul la'u nasim bi imami. Mulane kula sawi niku ngendikane ulama-ulama niku. Maka fatu bali ahli hadis. Ini satu napa? Ini satu penghormatan bagi ahli hadis. Karena imamuhum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling bejo niku ahli hadis. Mergo imami ahli hadis gene ketuane langsung Kanjeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jare kula, yo wong kok rame Allah. Nah, terus nuruti cangkem elek malah bejo kula. Lah Quran sing ngendikan sinten? Lah nek kula apal Quran, apal hadis berarti mumpun imame mumpun bener langsung Allah kalian sinten? Rasulullah. Dadi muntek men apa? Muntek. Niki penting. Lho kula niku pas umroh. Niku teng raudhon cita-cita kula pas tunggal kepengin sinau hadis. Kesampaian. Karena kalau menurut Wahabi itu kitab Bukhari kan jadi Wahabi itu yang anti kan sama kayak manaqib, kayak kitab-kitab jimat kan enggak seneng. Tapi kalau Bukhari kan enggak dilarang. Karena Bukhari itu menurut mereka juga kitab napa? Sahih. Niku lho sinau Bukhari. Karena sanad itu penting. Ya manat ukulla unasim bimam. Ya contoh sanad penting misalnya ngeten nggih niki misale. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita secara nal itu arti kita sama. Orang ana pangeran kecuali Allah, yang berhak disembah hanya Allah. Terus kita punya sanad bahwa saat muni illallah itu tangan musabbihatahu itu dilepas. Kalau kita orang-orang Sunni nggih. Orang-orang Sunni ya. Kados kula nggih. Kula ora masalah ngoten niku kan anut Sunni ya, sebetulnya. Cuma dalam konteks Indonesia Sunni itu kan NU, sanggepe anut NU atau anut. Wong cara kula niku teng Indonesia niku sing perlu didongakno niku pokoke NU Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Niku kelompok besar yang harus kita hormati. Meskipun kita tidak anti yang kelompok lain, tapi yang besar harus kita hormati. Karena as-sawadal azu kelompok besar. Mulane kula niku secara pribadi kadang beda dengan NU dengan Muhammadiyah, tapi yang sering saya doakan tuh NU Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Pokoknya yang kelompok besar. Kelompok besar ini penting untuk menjaga keserakan apa? Masa. Kau enak nuruti kelompok-kelompok cilik senajan tuh bener ku aneh-aneh. Misalnya kau An-Nazir. An-Nazir itu mungkin bener. Mereka duwe dalil. Misalnya Nabi ku rambutnya dipilok. Tapi mau sampai jamaah milok rambut bareng. Maksudnya. Artinya mungkin sudah benar. Memang Nabi itu rambutnya kan apa? Dipilok. Sehingga jamaah Nazir wa, rambutnya apa? Dibil. Nabi miloke kan ahmar. Mulai jamaah Nazir miloke apa? Ahmar. Jadi masalahnya dalam konteks Indonesia, sing milok rambut itu penyanyi roh gitu. Masalahnya dalam konteks Indonesia itu, sing seneng milok itu jamaah sholat atau jamaah roh? Dan sampai nak ngaji riwayat-riwayat kan di Nabi rambutnya apa? Disemir tuh kira. Sajane ini gue buatin disemir permanen ini buatin. Dulu itu kalau mau perang, niku rak wong tua rak rambutnya pun putih loh, pun apa? Putih. Lah nak kita putih lah wong tua dijengkang nor wis kena, paham be? Akhirnya orang nongi bawa nih, ben rak ketoro tua, eh kena apa? Nyemir loh terus secara. Orang kau nyemir gaya-gayanan kau penyanyi rock lu buat. Niku sami kalian sejarahnya nyabu ngefly. Rian wong kafir nak ape perang niku ngeflare rian. Wong nak mabuk rak kondel. Wong Islam ora mabuk ora pati kentut. Melane rian arak nak dadi halal no. Dina ape perang ngeflare sik ben padha kendel, kendel. Melane arak nak dadi halal. Paham ya? Nggo ngeflare, nggih napa? Ngeflare. Ben kendel maksudnya. Ora kok ning omah ya tetep ngopo? Ngeflare iku keluwen. Nah ini kalau cerita, kalau nganti saat ini sering dongakan kelompok-kelompok besar, meskipun saya ada anti sampai yang kecil, kados NU Muhammadiyah. Bagaimanapun keseragaman ini penting. Mergo sholat iso seragam begitu, dia tetap patang rokaat, cara sujud ya begitu, cara rukuk begitu. Seneng Somalia, utawi teng daerah putih ini, Sumatera teng Baros. Ini kok Islammu iku mau sholatnya tiga kali, hanya tiga kali. Terus engkau sampai nih pedalaman purodadi teng Islam samun, aneh-aneh. Sehingga kita butuh mediasi, yaitu lewat as-sawadil azab, yaitu cara sholat orang NU dan apa Muhammad. Mulane sholat itu disunat no jamaah, lan jamaah disunat no di masjid. Masjid itu artinya tempat umum, kita di musola kita termasuk. Ini kita tak cerita ijtihad. Dengan sholat di masjid di musola secara terbuka, sholat itu jamaah itu kan wajib, ya, berbunuh apa? kifayah. Maka ada standarisasi sholat, ada ukuran umum tentang apa? Sholat. Mergo sholat nak gak ono standare, orang akan subjektif. Sale sholate ora di dhuwit nak sujud suwi. Sing utange akeh nak sujud suwi. Sholate wong seneng cuk cepet. Lah dengan jamaah kan ono standar, cek sing sumpek, cek sing seneng ya sholate modele begitu. Paham ya? Begitu juga menyangkut sedekap. Sedekap umumnya kan ngene, jamaah survei ning musala sing bisa iso ono sing mireng ngene. Ono sing ini standar di sampean kalau ke Turki. Lah niku nak salat kados tiang baris. Sampean nak delok TV-TV, nak tiang Turki salat kok tangane dilepas. Nang kleto Mbah Sakur sing nate haji, tiang salat nak Mekah aneh-aneh, mulai salate dilepas tangane napa? Ini mengko balike teng cerita pentingnya guru padha ngecolot driji ke padha. Nak to. Tangan membentuk angka 51, terus ngeten pas ilawah dilepas. Waharro kamu sabiha tahun anjen ngajina hadis e yo nyakang hadis ning Bukhari yo nyakang wong nabi ngobah-ngobahno musab bihata. Nah cara NU cara Muhammadiyah supaya cara Muhammadiyah dalam ini kan padha pokoke sangka digegem dilepas. Nah dilepas itu jenenge obah wong sapa meneng dadi obah rak jenenge obah. Tapi sebagian kelompok Islam itu diubahnya diubah-ubahno terus. Lha nek tenan iki critane diubah-ubahno terus mergo filosofine iku ditemplai setan ben kepleh kepleset. Wah. Lah jare wong NU, sing goblok e setan diubah ana ngono kok ceblok. Wong lagi mosok ngubar ngono sisa napa? Nyeblokno napa? Setan. Penting dadi asawadil adzum penting kados NU Muhammadiyah Wahabi niku penting. Kula nu setuju. Kula nu anggere salat ijtihad teng pangeran wis sah, kowe bae ngalim lah, duwe pendapat pribadi lah, kudu anut umume wong. Terus pendapat pribadi, tapi saya tetap hormat sama ini. Wani kula biasa tukaran mbek tokoh NU nggih biasa, kok Muhammadiyah nggih biasa. Ketua penasehat PP Muhammadiyah niku kula kenal. Ambek tokoh NU NU sing kenal nggih pirang-pirang. Wong Hasyim Muzadi jeburan sarang ngoten kakak kula ngono ae. Nggih kula biasa debat nyanya ndak cocok biasa, tapi kita harus tetap napa? Hormat. Karena untuk bikin keseragaman. Contoh gampang balang jumroh. Balang jumroh itu ceritane, itu Nabi Ibrahim balang setan. Ketika untuk wahyunya bela Ismail digoda setan terus diantem matu. Ada standar dunia yang diterapkan ahli sunnah nganggo watu jubuk ke Musdalifah diantem no secara standar. Secara apa? Standar. Andai kan ruang ijtihad itu dibuka, maka ya kayak si A itu jam dilemparkan. Mergo cara cangkeme wong-wong sing ijtihad. Lah setan mbok antem lonton ngono ya ora lara to. Pangantem sing buanter ambek penuh emosi. Makanya orang-orang Syiah kalau ngelemparkan ambek napa? Emosi. Yo jam yo oleh. Nak cara kita ndak oleh kudu watu. Ini pentingnya penstandaran. Ono istiadat sesuai ngene. Wah, nak tujuane ngantem nglarakno setan. Dhisik pancen nabi duwene watu, saiki yo nganggo bedil. Mergo kira-kira watu mbek bedil kowe nglarakno napa? Bedil. Mau anak sing istiadat pun dah wah anak bedil rumpatin tu akeh nganggo nuklir misal. Nah mana malah mina hancur. Nah artinya karena ada suatu mayoritas yang cara ibadah balang jumroh demikian, ya, karena ada satu komunitas yang cara ibadah demikian, maka istiadat sing aneh-aneh ini bisa tereliminir. Tereliminasi cara tenggene napa TV ini tersingkir. Coba kalau tidak ada ijtihad mayoritas, ijtihad tadi masuk akal. Tujuannya adalah ben loro anak ngantemi ngono tok kan gak mati napa? Loro. Iku padha kanca kula sing ijtihad kula di kanca wartawan KR nang ngoten. Pak Ba, sampean sebagai ulama berani ndak mewajibkan balang jumroh. Maksudnya lah hajinya kan pakai uang korupsi, padha setane ndak anteman-teman. Jadi dia protes. Dia kan wartawan, kan sering lah pejabat koruptor itu udah usah balang jumrah lah pak. Bodoh setan ada antem, mbok yang rukun saja. Bodoh setan ada apa? Antem. Artinya kalau ruang istian ini dibuka, bukan karu-karuan. Iwak tuh galak kiai sekarang setuju istighosah cari. Setuju sama ras setuju alasan. Pangeran jadi demonstrasi jadi kelompok banyak mendemo Tuhan. Ya itu kan pikiran-pikiran begitu tuh liar. Artinya kalau tidak ada sawadil adzam itu tidak ada mediasi untuk menjaga rangka ibadah. Standarisasi apa? Ibadah. Melani kulon matur nuwun sangat kalian NU, kalian Muhammadiyah, kalian Nahdlatul Wathon. Pokoknya yang mayoritas-mayoritas. Cuma kalau Nahdlatul Wathon di sini ya mayoritas. Kalau di NTB kan apa? Mayoritas. Yang mayoritas di NTB. Sampai sing dadi gubernur itu putrane Tuan Guru Agung. Gubernur NTB itu gusing. Ketika mayoritas yang NTB kan Nahdlatul Wathon. Sehingga pas pilihan langsung menang. Beliau itu dokter tafsir. Jadi gubernur sing dokter tafsir yang namun putih. NTB, beliau kuliah di Al-Azhar, jadi MA master, masternya tafsir. Mulai, ada pilihan langsung, milah, ngabayu, kayak topi mereka. Jadi gubernur ya keluar, gue jalan. Lu gitu kan? Lalu kalau ini mau rapati kiai, kalau buatan gak ada istiqomah mulang, itu kalau berada di NTB. Mereka senang kalau, tapi wong kalau kiai, mereka sudah di mata rumah. Wong kula untuk tugas teng Malaysia itu ya seminggu, teng Mekah di seminggu. Saya itu tidak berani tugas di luar itu. Misalnya jemputan teng Palestina kalau sudah bisa itu paling dua minggu seminggu. Karena kita sudah tidak bisa penelitian kayak zaman riyen. Nah, kiai mari kiai kudu istiqomah, lara kowe dadi kiai napa? Lara. Tapi tak angen-angen wong jaminane swarga nggih tak nek mati pawon. Nggih ana ikhlas kan lebu napa? Swarga. Salarang-larange kampus bayar kula paling 10 juta. Suarga juta ambek suarga kan narang napa? Suarga. Ngitunge ora kok sak seminaran piro? Sak seminaran paling banter 2 juta. Ngaji sampean suar suarga.